Saking berantik kanggo sesakti pengaturi Mbak Dewi Sri. Ojo nganti kena dilukai memirto mreng Gusti mugi-mugi amberkahi. Riak-riak isi lombong kebak